Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana urzukna al-adaba bi masyaikhina wa bi talamidina wa bi ibadika a inna ala husnil muamalati bihim waqsurna wa iyyahum yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Adabul Alim wal Muta'allim karangan Syekh Hashim Asy'ari. Kita sudah sampai kepada atau masih di bab adabnya murid di hadapan guru. Kita sudah sampai ke poin yang ke-9. Qala Syekh Hashim Asy'ari rahimahullahu taala, nafa'an Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Ila anqal. Wa tasi'u yang ke-9 adalah seorang murid hendaknya ayyuh sina. Baik khitabahu, cara berbicara. Baik dalam cara berbicara ma'asyaikhi, dengan gurunya. Biqadril imkani, sebisa mungkin. Kalau ngomong sama guru harus punya adab. Sebisa mungkin yang baik. Fala yaqulu, jangan sampai berkata di depan guru waktu guru menyampaikan sebuah fatwa atau ilmu dengan kalimat yang seolah-olah tidak puas. Lima. Alaikum lima. Kenapa begitu? Wala nusallim. Saya enggak bisa nerima guru. Oh, itu orangnya. Saya enggak bisa nerima. Lima. Kenapa? Ini bentuk kesombongan seorang murid. La nusallim. Saya enggak bisa nerima. Atau wala, jangan mengatakan juga man naqal hadza. Guru menyampaikan sebuah fatwa sebagai seorang murid hendaknya percaya. Ahlan. Saya terima guru. Tidak perlu mengatakan man naqal hadza. Man naqal hadza? Siapa yang nukil ini? Yang ngomong siapa? Dari mana sumbernya? Wa aina mawdi'uhu? Tempatnya di mana? Di kitab apa? Wa syibha dzalika, dan yang serupa dengan kalimat seperti itu. Karena yang demikian itu menunjukkan bahwa kita tidak percaya dengan guru. Kalau dalam irama diskusi masalah pemahaman atau masalah guru salah, ini babnya beda. Selagi belajar harus seperti itu. Fa in arada istifadatahu, kalau memang janggal, belum faham betul tentang apa yang disampaikan guru, pengen tahu betul tempatnya di mana, referensinya di mana, siapa yang ngomong, apa alasannya. Fa in arada, kalau memang seorang murid menghendaki istifadatu, untuk mengambil faedah, pengen tahu dari sang guru, talattaf, dengan cara yang baik. Talattaf itu yang lembut, caranya yang baik, yang benar. Al-usul. Fil-usuli, untuk sampai ila dhalika, kepada pemahaman tersebut. Kalau ingin bertanya, hendaknya ada aturannya, ada temnya. Thumma huwa fi majlisin akhar. Paling tidak, jangan di majlis itu. Paling tidak, nanti ketemu Syekh, ya Syekh, boleh ngadep? Boleh, silakan. Mau ngapain? Tadi Syekh, waktu Syekh ngomong begini, saya pengen tahu karena di tempat sana ada yang nanya sumbernya di mana, tanya yang baik. Tapi majlis akhir, wahu thumma huwa dan syekh dalam keadaan di majlisin akhir, di majlis yang lain, bukan di majlis yang tadi. Aula itu lebih baik alal sabili istifadati, dalam rangka untuk mengambil faedah dari guru. Supaya tidak biasa kita dengan memotong omongan guru atau tidak adab dengan guru. Wa idza dzakara syaikhu syai'an, kalau tiba-tiba sang syekh menyampaikan sesuatu, jangan sampai seorang murid itu menjadi murid yang sok tahu. Fala yaqulu, jangan seorang murid lalu berkata, hagata qultu, persis saya, ide saya kayak gitu persis, kayak bener nih gurunya nih. Gurunya punya ide begini, persis saya punya angan-angan sama kayak guru tuh. Hagata qultu, oh khatar li, sama syekh, masya Allah, terlintas di benak saya persis yang panjenengan sampaikan. Udah ini kok guru ngomong kok nandingi terus ini. Guru menyampaikan sesuatu, dia nandingi, khotorodi, telah terlintas di hatiku. Hagata qultu. Atau membandingkan dengan orang lain, kalau gurunya ngomong, persis ya syekh, kiai itu juga ngomong begitu, enggak perlu membanding-bandingkan. Bagada, dan begitu juga lah yakulu, seorang murid tidak pantas berbicara di depan guru. Qala fulanun bihilafi qawlika, guru, ustadz itu beda dengan pendapatmu, beda dengan omonganmu. Atau au hadza ghairu sahih, guru mohon maaf, ini enggak benar. Dulu hebat wa nahwi dzalika. Wa nahwa dzalika. Wa idza marra syaikhu ala qaulin au dalilin. Kalau seorang syekh, kalau gurumu itu marra melewati awalin sebuah pendapat seseorang atau dalilin menyampaikan dalil, walam yadhar, kemudian tidak begitu jelas dalilnya, tidak jelas apa menyampaikan pesan omongan seseorang, menukil omongan seorang alim yang lainnya tapi kok tidak jelas, au ala khilafi sawabin atau salah nukil, misalnya sebetulnya itu perkataannya Imam Ali atau perkataannya Imam, nah, anggap saja itu perkataan Imam Ali bin Abi Thalib. Tak tahunya sang syekh berkata, qala Imam Syafi'i. Diam aja dulu. Enggak perlu ditegur syekh, salah itu bukan dari Ali ya. Itu bukan dari Imam Syafi'i, Imam Ali itu. Enggak boleh begitu, enggak pantas. Lighoflatin, karena jadi kalau seandainya syekh itu salah dalam berucap lighoflatin karena namanya manusia kan juga lupa, suka lalai, au kusuri nadhurin, atau memang di dalam menelaah itu kusur, kurang, semalam enggak sempat baca, enggak tuntas, maka bisa saja salah seorang guru fitil kal hal dalam di saat itu. Saat itu salah mungkin, tapi sebetulnya syekh itu sangat alim, cuman ya namanya manusia, hanya bacanya belum tuntas, sudah keburu ketiduran atau keburu harus ngajar, sehingga dalam menyampaikan ada kekurangan. Fala yughayyir wajhahu, jangan ekspresi menampakkan ingkar kepada omonganku, langsung berubah mukanya. Kayaknya ada tampak wajah yang menunjukkan kalau dia itu ingkar dengan omongan syekh. Aw'ainahu, pakai isyarat-isyarat yang menunjukkan kalau dia itu ingin nyalahkan sang guru. Bal ya'khuduhu bibishrin dhahirin, akan tapi hendaknya ia ya'khudhu, kalau omongan ngambilnya ya dengar, ya maksudnya didengar. Bal ya'khuduhu, mengambil omongan gimana sih, dengar gitu loh, ya'khuduhu mengambil omongan, akan tapi didengar, bibishrin, dengan wajah ceria, dhahirin, secara dhahir harus ceria. Tetap, kalau mau tanya nanti babnya di tempat yang berbeda. Dan ingat, kata Syekh Hasyim, fa innal ismata fil bashari, sebab kemaksuman dari bangsa manusia, laisat illa, tidak ada kecuali lil anbiya'i, bagi para nabi. Salawatullahi wasalamuhu alaihi, semoga salawat Allah dan salam Allah senantiasa terlimpahkan kepada mereka, Isma'in semuanya. Nasihat Bahasyim begini, kalau kamu menemukan gurumu salah, tidak perlu kamu menampakkan ingkar saat itu dalam pemahaman. Kamu bisa bertanya di tempat yang berbeda. Sebab yang namanya manusia itu bisa salah, tidak maksum. Yang maksum itu hanya Nabi. Dan ingat, kami sering mengulang-ulang, kalau ada seorang murid mencari guru yang tidak pernah bersalah, sampai mati tidak punya guru. Wal asyru, yang ke-10, idza sami'a asy-syekhu yadhkuru hukman fi mas'alatin, kalau seorang murid mendengar sang guru menyampaikan satu hukum masalah, au fa'idatin, atau satu kalimat yang berfaedah, satu ilmu, au yahki hikayatan, au bercerita tentang satu kisah, au yunshidu syi'ron, atau menyenandungkan syair, wahua, dan sementara sang murid itu juga hafal, enggak usah deh nampakkan kalau dia hafal. Kadang-kadang muridnya enggak kuat, jadi kalau gurunya menyenandungkan syair, langsung menampakkan kalau dia hafal. Kalau menyampaikan faedah, mengatakan seolah-olah menampakkan kalau saya juga sudah tahu. Akan tapi hendaknya asgho isgho'an, asgho, akan tapi hendaknya seorang murid itu asgho mendengar, isgho'a mustafidin, cara mendengarnya orang yang mengambil faedah, seperti orang yang belum dengar. Dia sudah tahu yang diomongin saya, tetap saja cara mendengarnya seperti cara mendengarnya orang yang belum faham. Adab Syekh Jarnuji menyebutkan, kalau seandainya seorang guru mengulang ilmu yang sudah kamu ketahui, biarpun itu mengulang yang ke-1000 kali, hendaknya caramu mendengar seperti engkau mendengar pertama kali. Adab. Mustafidin lahu fil hali, yakni isgha'a mustafidin lahu fil hali, yakni waktu mendengar itu ya, mendengarnya orang yang mencari faedah. Muta'atishin ilaihi, bahkan tetap menampakkan kalau dia rindu mendengar omongan guru tadi. Farihabi, senang. Jangan sampai menampakkan kejenuhan. Ka'annahu lam yasma'ahu qattu, seolah-olah ia belum pernah mendengar omongan tersebut. Padahal dia hafal, ngerti. Itu adabnya murid itu seperti itu. Sekarang murid ini sama gurunya berani. Makanya ilmunya ilmu kepangkas, ilmu tak berkah. Qala Atha radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Imam Atha radhiyallahu ta'ala anhu, inni, sungguh aku, la asma'ul haditha minar rajuli, mendengar satu hadis dari seorang syekh, wa ana a'lamu bihi minni, sementara aku lebih tahu sebetulnya dari syekh tersebut. Aku, atau seseorang, tidak harus syekh, sungguh aku mendengar satu hadis dari seseorang, dan aku lebih tahu tentang hadis tersebut dari orang itu. Mungkin hadisnya panjang, dia potongannya. Ada kalimat salah, Imam Atha' lebih tahu dan lebih benar. Fa'uriyahu, maka aku akan tampakkan kepada orang tersebut, min nafsi, dari diriku, inni la uhsinu minhu syai'a, aku akan tampakkan bahwa aku seperti tidak mengerti tentang itu. Jadi kalau ada orang ngomong tentang ilmu, ya tidak usah. Sebab ilmu bukan jor-joran. Kalau ada, kita misalnya kita sudah mengerti ilmu, di samping kita menyampaikan sebuah ilmu, ya kita tampakkan kalau kita tidak tahu, biar dia maksimal dalam menyampaikan, satu. Kemudian ketawaduan kita. Baik, ini. Wa anhu qala, dan sayyid dari Imam Atha' juga beliau berkata, inna ba'da syabab la yatahaddatsu bihaditsin, ada sebagian anak-anak muda, pemula, anak-anak muda berbicara tentang satu hadis, fa astami'u ilaihi, karena aku melihat itu menyampaikan hadis Nabi dan masalah ilmu, فَأَسْتَمِعُ لَهُ, aku akan mendengar kepada anak, kepada hadis tersebut, كَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ, aku tampakkan diriku seolah-olah belum pernah mendengar hadis tersebut. Begitu tinggi adabnya. وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ, sementara aku pernah mendengar hadis itu, bahkan aku sudah hafal. Qabla yulad, sebelum orang yang ngomong tadi dilahirkan. Karena Syekh Imam atau orang tua, ini ada anak kecil, ustaz muda, menyampaikan sebuah hadis, atau anggap saja ceramah. Karena beliau adalah orang tawadhu, padahal Syekh Kabir, mendengar ceramahnya anak muda tersebut, seperti dia tidak pernah tahu apa-apa. Padahal yang disampaikan itu semuanya sudah diketahui oleh Imam atau sebelum sang ustaz muda itu lahir. Coba adabnya. Fa in sa'alahu syaikhu 'an asyuru'i fi dzalika 'an hifdzihi, kalau seorang syekh tiba-tiba di dalam memulai di dalam sebuah ilmu, lalu berkata 'an hifdzihi, hafalannya seorang murid sudah tahu belum, kalau tanyaannya, pertanyaannya bukan pertanyaan sesungguhnya, hanya pertanyaan sudah tahu belum, enggak usah bilang sudah. Fala yujibu bin na'am, jangan ngomong sudah tahu. Sudah, enggak jadi ngajar ustaznya nanti. Sudah. Lima fihi minal istighna'i, sebab kalau sudah ngomong sudah, seolah-olah tidak merasa perlu ani syekhi fihi, kepada syekhnya di dalam hal ilmu tersebut. Wala yakulu la, dan juga jangan ngomong la, wong dia tahu kok. Lima fihi minal kidibi, karena itu bohong. Kalau seorang syekh bertanya kepada murid tentang sesuatu yang murid sudah tahu, punya hafalan, maka jangan serta-merta mengatakan na'am sudah. Karena itu adalah menunjukkan enggak butuh dengan apa yang akan dijelaskan guru. Biarpun seorang murid kadang sudah hafal, kadang omongan guru ada tambahannya nanti, ada faedah yang lain. Dan juga jangan ngomong la, aku tidak mengerti atau tidak tahu kenapa. Bohong, sebab kamu tahu, kita tahu. Bal, akan tapi katakan. Bal yakulu, akan tapi hendaknya seorang murid berkata, ya syekh, ukhibu an asma'ahu minasyekh, silakan aku ingin mendengar dari syekh. Saya ingin mendengar faedah dari antum. Oh, ana uridu an astafidahu minhu. Atau minka ya syekh, maksudnya minhu ini. Atau katakan, ana uridu an astafidahu minasyekh. Mungkin lebih dekat, minka. Kalau lebih, karena pakai ana astafidahu wa an astafidahu minkum ya syekh. Darimu ya syekh, aku ingin mengambil faedah darimu. La'alla, karena ini pakai astafidahu, bukan yastafidahu, mungkin lebih dekat kalau kita katakan minasyekh, begitu langsung. Minasyekh, kalau dhamirnya mukhatab, ya minkum, hormat kepada syekh. Wal-hadi asyar, yang ke-11. Alla yasbiqa, jangan mendahului asyekh, ila syarhi mas'alatin, untuk menjelaskan sebuah permasalahan, atau jawabi su'alin, atau menjawab sebuah pertanyaan. Kalau ternyata ada orang yang bertanya, dia tahu ada gurunya, jangan mendahului omongan guru. Wala yusawi qahu, dan jangan juga barengi minhu dengan sang guru. Wala yudhira, dan jangan menampakkan ma'rifatahu bihi, bahwasanya dia tahu masih ada gurunya. Diam saja. Au idrakahu lahu, jangan menampakkan kalau dia faham tentang jawaban tersebut. Kita dengan guru kita, lalu ada murid lain bertanya, ya syekh, kaifa hukmu hadza? Bagaimana hukumnya ini? Biarpun kita tahu, tidak pantas kita menjawab, masih ada syekh. Bahkan hendaknya kita menampakkan kalau kita tidak tahu. Nah, ini adab. Kemudian wala yaqta'a ala syekh kalamahu ayya kalamin kana, wala yaqta'a, dan jangan memutus, memotong ala syekh, kepada sang guru, kalamahu, omongannya, Jangan engkau sebagai murid memotong omongan seorang guru. Ayyakala minkana, omongan apapun. Omongan biasa atau omongan ilmu. Waliyusabiqahu. Dan jangan yusabiqahu itu nyela-nyelai, maksudnya mendahului. Omong langsung. Motong itu nyalip. Yusabiqahu ya kayak mendahului. Yusawiqahu, barengi omongan guru juga enggak pantas. Bal yasbiro. Hendaknya yasbiro, ia sabar. Hatta yafrugha syaikhu, sampai sang syekh, sang guru selesai min kalamihi, dari omongan beliau. Thumma yatakallamu, baru giliran sang murid berbicara. Wala yatahaddatha ma'a ghairihi wa syaikhu yatahaddathu ma'ahu. Wala yatahaddatha, seorang murid jangan berbicara dengan orang lain sementara sang syekh ngajak bicara dengannya. Akan tapi hadapkan wajah dan badanmu kepada sang syekh. Jangan syekh ngajak ngomong kepada kita, kita ngomong dengan orang lain. Oma'a jama'atil majlisi. Atau di saat kita bersama jamaah di majlis. Oma'a jama'atil majlisi. Atau di saat kita berada di jamaah majlis. Kalau syekh berbicara dengan kita, hendaknya kita tetap perhatian kepada syekh. Jangan tolah-toleh ke sana kemari. Waliyakun, dan hendaknya seorang murid itu dhihnuhu, pikirannya hadiran, selalu hadir, konsen, fi jihati syekhi, terhadap syekh. Jangan kemana-mana. Bihaitsu idza amarahu bi syai'in, kalau seandainya syekh tiba-tiba memerintahkan kepada murid tersebut, au sa'alahu an syai'in, atau bertanya sesuatu, au asyara ilaihi, atau memberikan isyarat, lam yuhwijhu ila li'adati thaniyan, sang syekh tidak perlu mengulang pertanyaannya. Jadi konsen, jangan sampai ditanya syekh, apa? No lahiran, apa tadi? Kamu, kita di depan guru, gurunya, gimana? Bisa jawab enggak? Rupanya tadi ngelamun dia. Bukanya apa nanti? Takjilnya apa nanti? Ini kelihatannya di depan gurunya, tapi mata pikirannya kemana? Mau ditanya, gimana? Apa jawabannya? Apa guru? Lah, terus kamu di mana tadi? Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau sang guru bertanya, langsung kita bisa menyambut. Kenapa? Karena kita konsen, hadir pikiran kita. Wathani asyar, yang ke-12. Idha nawalahu syekhu syai'an, kalau syekh memberikan sesuatu kepada sang murid, tanawalahu, maka sang murid mengambil sesuatu tersebut, bil yamini, dengan tangan kanannya, fa in kana, maka jika ada, sesuatu tersebut adalah waraqatan, lembaran, yaqra'uha, hendaknya seorang murid itu membaca lembaran. Kalau syekh membaca sebuah lembaran yang ada tulisannya, ya jangan langsung disimpan saja, tapi baca, yaqra'uha, hendaknya seorang murid membacanya, kafutya, seperti membaca fatwa, seperti isinya membaca fatwa, au kisatin kisah, au maktubin syara'in, atau hal-hal yang tulisan-tulisan yang urusannya dengan syariat, wa nahwi dzalika, atau yang sepadanya, nasyaraha, dibuka, thumma rafa'aha ilaih, diangkat kepada sang guru lagi. Jadi dibuka, kalau guru memberikan sebuah buku, maka dibuka. Dan setelah selesai dibaca, disodorkan kembali dalam keadaan terbuka. Artinya, sang syekh kalau ingin membaca, sudah siap untuk dibaca. وَلَا يَدْفَعُهَا إِلَّا مَطْفُيَةً وَلَا يَدْفَعُهَا. Jadi ada. Tergantung, kita menduga syekh itu perlunya apa. Kalau perlunya hanya memberikan baca, setelah itu diselesaikan, ditutup lagi. وَلَا يَدْفَعُهَا إِلَّا إِهِ مَطْفُيَةً. Maka kalau memang syekh menghendaki mau membaca, wala yadfa'uha, jangan kau kembalikan, wala yadfa'uha, dan tidak mengembalikan sang murid lembaran tersebut ilaihi kepada sang syekh, matwiyatan dalam keadaan tertutup. Illa idza alima, kecuali sang murid itu mengetahui, yakin, udhanna, atau menduga kuat, ithara syekhi lidhalika, syekh mengutamakan untuk ditutup. Jadi kalau guru memberikan begini kepada murid, sufiya walatum, artinya kalau sudah dibukakan berarti ingin dibaca. Setelah dibaca, dikembalikan ke syekh dalam keadaan begini. Mungkin syekh ingin menjelaskan. Jangan ditutup. Kecuali kita menduga bahwasanya setelah kita baca, kita sudah tahu kisah sebelumnya. Lalu kalau syekh menghendaki tutup, ya tutup. Artinya kita harus peka kepada sang guru. Wa inna wala syekhu kitaban. Kalau sang syekh memberikan satu kitab, nawalahu iyyahu muhayyan li fathhi wal qira'ati fihi, wa idza nawala syekh, wa inna wala syekhu kitaban. Kalau seorang murid ingin memberikan kepada sang guru kitab, gurunya minta permasalahan apa? Mana batasnya? Kitabnya dikasihkan. Jangan dikasihkan kitabnya. Nawalahu iyyahu, seorang murid memberikan kepada sang guru, muhayyan, sudah siap dibuka. Li fathihi, sudah jelas. Muhayyan wal qira'ati, untuk dibaca fihi. Min ghairi ihtiyajin ila idarati, sampai gurunya enggak usah nyari-nyari lagi. Sudah disiapkan. Fa in kana an-nadharu fi mawdhi'in muayyan, fa in kana an-nadharu fi mawdhi'in muayyan falyakun maftuhan kadhalik. Kalau ternyata guru itu mencari permasalahan yang tertentu, masalah apa begitu, maka hendaknya sama. Falyakun maftuhan, hendaknya kitabnya tetap terbuka. Kadzalik juga wa yu'ayyin lahul makan, karena tadi syekh bertanya, kalau tunjukkan sekali dikasih, ini loh syekh, seret, ini ditunjukkan sekalian. Wa la yakhdifu ilaihi syai'a hadfan min kitabin aw waraqatin aw ghairi dzalika. Kalau kembalikan ke syekh jangan begini, nih lempar begitu, enggak punya adab. Harus ada tata krama. Inilah pendidikan dari Syekh Hasyim Asy'ari. Wa yumiddu yadayhi, ay wala yumiddu yadayhi ilaihi, wa yumittu, wala kurang lah wala yumittu, enggak nyambung, salah, bukan salahnya Mbah Hasyim, salah penulisan. Wala yumittu yadaihi ilaihi, kalau jangan mengulurkan tangan kita, murid itu mengulurkan tangan ilaihi kepada sang guru. Idza kana syaikhu ba'idan, kalau syaikh itu tempatnya jauh. Jangan kita memanjangkan tangan kita begini, wala yuhwiju ila maddi yadayhi, jangan juga kita menjadikan syaikh itu mengulurkan tangannya. Li akhdhin minhu ata'in, untuk mengambil dari kita atau memberi dari kita. Bal la idilil. Akan tapi yakumu ilaihi qa'iman, datang berdiri ke sang guru. Berarti wala tadi ya. Jadi kalau mungkin memberikan sang guru ke tempatnya jauh, enggak usah gini. Udah ustaz, ustaz. Bukan yumiddu yadahi, bukan. Ada lanya ya, lanya kebuang. Karena apa? Bal, akan tapi yakum, datang, berdiri, sampaikan guru, dan juga tidak sampai guru yang mana. Enggak usah, dekat. Jelas enggak? Jadi ada lanya yang kebuang. Sebenarnya kebuangnya memang enggak sah-sah aja, karena sebelumnya wala yakhtifu ilaihi. dikira-kirakan, bukan salah ketik juga, bukan salah tulis. Kalau tidak ditulis enggak apa-apa, cuman maknanya harus dibaca. Wala yumittu. Yang nulis juga tidak salah, tidak salah. Ini hanya pemahamannya. Jadi karena dimaktuf kepada wala yahdifu ilaihi. Kemudian wala yasraf, oh, mestinya adalah, ini adalahnya lagi. Lah, paling enak adalahnya deh. Wala yazhafu ilaihi zahfa. Kalau datang enggak usah merangkak. Kelamaan gurunya nanti pengen cepat berdiri, bismillahirrahmanirrahim, langsung mendatang guru. Merangkak, balik jalan pakai lutut. Tersungkurlah dirimu nanti. Ini kan gaya keraton ya. Berjalan pakai kesot, pakai ini. Berdiri, assalamualaikum. Berdiri biar cepat, agak jauh kok. Pakai kesot, gurunya cepat ini. Bala Pak, wala yazhafu ilaihi zahfa. Jangan berjalan dengan lutut dan tangan. Zahfa itu adalah ngerangkak. Selesai. Tapi jalan berdiri langsung dekat ke Syekh, beradab di depannya, selesai. Jangan merangkak. Merangkak kan gaya keraton ya. Tidak pantas itu. Lambat lagi. Padang-padang bawa gelas, bawa teko, bawa air. Pakai lututnya. Numpleklah nanti. Tersungkurlah nanti. Wa idza jalasa baina yadayhi. Kalau seorang murid duduk di hadapan sang guru, fala yaqruba minhu qurban katsiran, jangan dekat-dekat banget. Jangan dekat-dekat banget. Katsir itu banget. Kalau terjemahan kan jangan dekat-dekat banyak. Nah, enggak paham lah ya. Ya. Makna itu bisa jangan langsung pakai lafaz harfiah ini. Wala jangan dekat-dekat kathiran banyak. Apa sih dekat-dekat banyak? Dekat-dekat banget. Itu loh. Memberi makna. Yunsabu bihi ila su'i adabin, sampai seorang murid yunsabu ilaihi, dianggap. Fihi orang tersebut ila su'i adabin, punya adab yang jelek. Su'u adab, su'i adabin. Wala yadha. Wala yadha'u yadahu. Jangan meletakkan tangannya au rijlahu atau kakinya atau syai'an min badani au syai'an atau sesuatu dari badannya au thiabi bajunya ala thiabi syaikh. Ajib. Meletakkan bajunya di atas baju syekhnya enggak mau, enggak berani. Tangannya di atas tangan syekh enggak berani. Au bisajdatihi au sajadatihi, enggak berani duduk di atas sajadahnya sang syekh. Sajadahnya sang syekh. Bantalnya sang syekh. Au firasi, apalagi tidur di kasurnya. Enggak pantas. Wa idza nawalahu qalaman liyaktuba bihi. Kalau sang guru memberikan, kalau seorang murid memberikan guru qalaman pulpen, liyaktuba bihi, sang guru untuk menulis dengan pulpen, gurunya minta falyumiddahu qabla i'ta'ihi iyyahu. Falyumiddahu qabla i'ta'ihi iyyahu. Hendaknya diberi, enggak kebayang bolpen, diberi madad apa, diberi kalau dulu apa namanya, apa isi bolpen apa, tintanya sehik seh gitu loh. Jadi sehnya tinggal nulis. Wa in wada'a baina yadayhi dawatan. Oh iya, ini ada, ini ada lanjutannya, betul tuh. Jadi hendaknya dikasih, kan dulu pulpennya bukan begini. Kalau begini maksudnya disiapin, kalau zaman sekarang dibuka aja cepet. Jangan gurunya begini nulis. Ah. Apalagi pulpennya merep begini, ini kayak beneran nih. Saya juga pernah tertipu ini. Ini kan modelnya sudah kayak pulpen. Padahal nulis enggak bisa. Rupanya dibuka lagi. Oh. Jadi kalau memberikan pada guru siap. Kalau dulu kan pulpen jelek ini, maka kalau ngasihkan pulpen kepada sang guru, celupin dulu, cep. Baru kasihkan ke sang guru, tinggal nulis. Wa in wada'a baina yadayhi dawatan, kalau seandainya kita juga ingin memberikan tintanya, enggak kebayang anak zaman sekarang. Saya masih ngerasain loh ya. Tinta itu terpisah dulu. Yang baunya enggak enak itu katanya paling bagus itu. Kalau dibuka itu baunya Masya Allah, itu katanya paling hebat itu. Bikin enggak ngantuk. Ini saya masih sempat saya nemu itu. Pulpen pakai dicelup satu, dua, celup. Kalau kita ingin meletakkan tinta tadi di depan sang guru, hendaknya faltakun maftuhatal ghita'i, sudah terbuka tutupnya. Muhayya'atan lil kitabati minha, siap untuk digunakan untuk menulis. Wa idza nawalahu sikkina, waduh sampai pisau aja dibahas kata Syekh Hasyim. Kalau seorang murid ingin memberikan kepada sang guru pisau, wala yusawwib ilaihi syafrataha, jangan diberikan bagian yang tajam nih Syekh. Ini nodong membunuh ini. Yang tajam dikasihkan kepada sang guru. Wah, serem. Wala nisabiyah, dan juga jangan dibalik pas pegangannya di hadapan begitu. Ini juga nyodok juga. Terus jangan sampai ujungnya apa namanya? Pegangannya diberikan ke guru langsung. Wa yadahu qabidatun ala syafri, kemudian tangannya sang murid memegang kepada yang tajam, enggak, maka begitu. Bal aradaha, akan tapi hendaknya disodorkan kepada sang guru. Wa haddu syafriha ila jihatihi, memang yang bagian tajam yang ngadap ke kita, qabidan, kita memegang, ala tarfin nasabi, ujung apa ya, pengikatnya itu apa namanya, kada, kalau bahasa Jawanya itu karah. Karah itu adalah antara pegangan dengan pisau ini harus ada pengikatnya, besi yang melingkar kuat itu. Tahu enggak? Nah itu kita pegang itunya. Jadi apa? Kita tidak megang pisaunya berbahaya untuk kita, juga kita tidak megang pegangannya sampai sehnya enggak kebagian. Jadi kita pegang begini seh, nah, pisaunya ngadep ke sini, nah, sehnya bisa megang ke sini. Sampai urusan megang wiso diajari sama Mbah Hasyim Asy'ari. Mimma yalil fasla. Mimma yalil fasla, yaitu yang mengiri fasl itu pemisah antara pegangan sama pisau. Jailan, menjadikan nasabaha pisaunya, ala yaminil akhidi, di kanan yang mengambil. Cip. Mana si pisau? Mana bisa cip? Ini pegangannya deh. Ini pegangannya. Jadi hendaknya, ini apa namanya, nisab yang tajam ini, ala yaminil akhidi, di kanannya yang mengambil. Gitu aja. Di kanan mengambil, ngambilnya sana kan? Kanan jadi begini. Biar nanti mudah mengambilnya. Sebab dia mengambil dengan tangan kanannya. Jadi aman. Itu ada cara aja. Sebetulnya bukan detail seperti yang dimaksud Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau kita ingin memberikan sesuatu itu pakai perhatian yang aman di beliau dan aman di kita. Dan itu bentuk begitu itu menunjukkan ada adab. Coba kalau ini Syekh. Wah, pegang dari mana ini? Ini enggak adab. Tapi dengan itu gaya zahir itu menunjukkan dia tuh biasa adab kepada sang guru. Saya baca kitab ini baru sekarang, makanya mohon maaf kan sama guru saya. Dulu ngasihnya gimana saya ini? Saya baru kitab ini saya baca baru sekarang ini baca kitab ini. Kitabnya Mbah Hasyim ini. Jadi ini pendidikan, urusan ngasih pisau, ngasih sendok juga begitu nanti, berarti dilanjutkan. Tapi habis urusan itu nanti. Wa inna walahu sajadatan, kalau ingin memberikan kepada sang guru sajadah, yusalli alaiha, yang digunakan sholat di atasnya, nasyaraha awalan, kita hampar biar tahu mana kiblatnya sekalian. Wal adabu ayyufrishaha huwa inda qasdi dhalika, paling baik adalah akan kita hampar yufrisyaha, menghampar sajadah, inda qasdi dzalika, waktu sang kiai menghendaki untuk menggunakannya. Selesai. Wala yajlisu bi hadhihi syaikh ala wala yajlisu, dan jangan duduk bi hadrati syaikh di hadapan syaikh, ala sajadatin, di atas sajadah. Di tempatnya sajadah yang untuk sang syekh. Wali usalli alaiha, solatnya di situ. Artinya apa? Jika syekhnya tidak di tempat sajadah misalnya, ini adalah tinggi. Pokoknya enggak pantas deh kita duduk sama dengan cara duduknya sang syekh. Kita duduk di sajadah sendiri saja enggak pantas kalau syekhnya. Biarpun duduk di sajadah sang syekh, kita harus menunjukkan kalau itu beda, tidak boleh sama dengan sang syekh. Syekh duduk di sajadah, kita ada sajadah. Menurut petunjuk ini enggak pantas kita, sudahlah, pinggirin sajadah. Sebetulnya kita ingin nampakkan bahasanya kita itu beradab gitu saja, membiasakan kita berakhlak. Wali sholli alaiha, sudah, saya pakai sajadah, saya pinggirin. Tapi apakah sampai derajat ini? Kalau bisa, kalau tidak, paling tidak kita berusaha untuk berakhlak. Ila idza kana al-makanu ghairu tahirin, kecuali tempatnya memang tidak suci, baru kita pakai sajadah sama kayak syekh. Oh yahtaju ilaiha li'udrin, atau memang kita membutuhkan sajadah karena udzur, dingin. Di Turki musim dingin, di Arab musim dingin. Wa idza qama syekhu badaral qauma ila ahdis sajadati wa ila al-akhdhi bi yadihi. Wa idza qama syekh, kalau guru kita berdiri, badaral qauma, mendahului orang lain. Qaum, orang biasanya kita sebagai murid, badara mendahului, al-qauma qaum yang lain, al-qauma maksudnya kita mendahului, ila akhdhi sajadati, mencari apa yang dibutuhkan sang syekh, sajadah-sajadah, sandal-sandal. Wa ila al-akhdhi bi yadihi, mengambil ustaz sang guru dengan tangannya, awadudihi, dipegang tangannya, dibantu, mungkin sudah sepuh perlu bantuan, awadudi, atau dipapah ininya. Kalau yang muda ya risih kayaknya, yang muda dipegang ini kayak orang tua. Nah, ya ini yang sudah sepuh minta bantuan, ini ihtaja ilaihi, kalau butuh. Wa ila taqdimi na'lihi, hendaknya mendahulukan sandalnya. Ilam yashuk dhalika ala syaihi, kalau tidak merepotkan sang syekh, didahulukan sandalnya dulu. Semuanya itu adalah megang tangan. Ini kalau menurut itu, bagi menurut kita, pandangan kita, sang syekh itu senang dengan itu. Tapi kalau syekh pengen bebas, ya jangan. Tapi dibantu, dilihat, diperhatikan. Tapi ingat, wa yaqsiduna bidzalika kullihi, hendaknya maksud murid melakukan itu semuanya apa? Ataqarruba ilallahi, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Guru kita adalah penyambung antara kita dengan Allah. Guru kita adalah penyambung antara kita dengan Nabi Muhammad. Kalau bukan guru, kita enggak tahu apa-apa. Wa talaba ridha syekhi, dan mengharap keridhaan sang syekh. Yang enggak boleh adalah sujud dengan syekh. Itu pengabdian itu, enggak ada yang salah. Bukan dianggap berlebihan yang demikian. Yang enggak boleh sujud sama syekh, rukuk sama syekh. Qad qad gila, telah dikatakan, la ya'naf. La ya'nafu, tidak merasa risih. Asy-syarifu, seorang yang mulia, min hunna, dari empat tersebut. Orang mulia tidak akan merasa sisih dengan empat hal berikut ini. Wa in kana amiran, biarpun dia adalah seorang amir, seorang raja, anak raja, pemimpin besar. Pertama apa? Qiyamuhu min majlisi li abihi, demi menyambut ayahnya. Berdiri menyambut ayah, tidak akan dia risih. Tidak akan merendahkan dia. Seorang murid yang seorang anak sudah jadi raja. Bapaknya bukan raja. Kalau seandainya sang anak berdiri untuk ayahnya, enggak akan terhina dia. Ya kan? Mun seorang alim besar punya orang tua, bapaknya, tidak akan merasa, tidak akan direndahkan. Wahid madhu li alim yata'allamu minhu, seorang raja khidmah untuk seorang alim yang dia belajar darinya. Enggak akan. Raja sekalipun kalau khidmah seorang alim, enggak akan ada yang menghinakan dari siapapun, tidak akan ada yang menghinakan dia. Wasu'alu amma la ya'lam, orang yang bertanya karena dia tidak tahu. Justru akan ditertawakan kalau dia melakukan sesuatu tanpa ilmu. Wa khidmatuhu li dhaifihi, biarpun orang kaya, khidmah untuk murid tidak akan jadi terhina. Malah itu tersanjung di hadapan Allah dan Rasulnya. Kaya raya, hebat, orang tua. Tapi lihat tamu, biarpun tamunya muda, tapi khidmah untuk tamu enggak akan terhinakan orang semacam itu. Sampai di sini saja. Lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukuran kehaturan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, sekarang kita memasuki sesi tanya-jawab. Seperti biasa, kita akan membacakan pertanyaan yang masuk ke sosial media. Pertanyaan pertama datang dari Junaidi Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya selalu mengikuti ceramah Buya dan banyak ilmu yang saya ambil. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya orang yang tidak makan sahur, bukan disengaja tapi karena kesiangan? Hukum orang yang tidak makan sahur karena kesiangan adalah siangnya terasa lapar banget. Puasanya tetap sah, yang penting sudah niat di malam hari. Sahur adalah sunnah, bukan wajib. Sahur adalah sunnah, bukan wajib. Semakin dekat kepada waktu fajar, semakin bagus. Asalkan masih yakin bahwasanya waktu itu adalah sebelum datang fajar. Fajar shadiq. Jadi sahur adalah sunnah. Semakin ke belakang, semakin sunnah. Mendekati waktu subuh. Dengan catatan masih yakin belum masuk waktu subuh, maka sunnah makan sahur. Dan istilah imsak itu adalah untuk bersiap-siap. Imsak masih boleh makan. Tidak boleh makan terdengar azan. Tidak perlulah ingkar kepada imsak. Sebagian orang mengingkar imsak. Pada zaman Nabi dikisahkan ada orang itu antara sahur sampai azan itu adalah membaca ayat Al-Quran, qadra khamsina ayat, sekitar 50 ayat yang kurang lebih 10 menit. Kenapa? Itu kalau sudah terdengar begini sudah siap-siap mau azan. Ada sebagian orang mengingkari imsak itu, enggak ada pada zaman Nabi dan sebagainya. Duh, ini tujuannya agar siap-siap. Iya, kalau orang tidurnya jam 2, sahurnya jam 2 masih aman. Yang tidurnya mepet. Yang dimakan adalah kerupuk rambak. Kerupuk rambak makan banyak, belum sempat minum air, dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak boleh lagi. Keseleklah dia. Maka imsak itu adalah untuk siap-siap. Jadi imsak, siap-siap masuk waktu subuh, sikat gigi cepat dan sebagainya. Baru setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak boleh. Kalaupun ada di mulut, ada makanan Allahu Akbar, ya langsung dibuang. Kalau Allahu Akbar telan, batal. Wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan kedua datangnya dari Pahri, Tanah Bambu, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Buya, saya ingin bertanya mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Apakah menangis atau mengeluarkan air mata itu membatalkan puasa? Bagaimana penjelasan mengenai menangis saat puasa, Buya? Baik, Kalimantan jauh, tapi media sampai Kalimantan. Nah, mungkin belum pernah dengar puasa praktis ya. Kalau dengar beberapa puasa praktis yang membatalkan puasa ada 9. Di antara 9 itu enggak ada nangis. Ada nangis seharian penuh enggak akan batalkan puasa. Syaratnya satu, air matanya jangan diminum. Kalau manis turun air matanya ke mulut, di asin-asin lalu diminum batal. Jadi menangis tidak membatalkan puasa. Mohon kembali kepada fikih praktis yang pernah kami hadirkan. Di mukaddimah-mukaddimah majlis ada fikih praktis 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh berbuka puasa. Yang ingin mengambil PDF-nya juga ada dan bisa disebar. Ingin mendengar videonya juga sudah ada. Tidak disebutkan menangis di situ. Wallahu a'lam bissawab. Cukup. Jangan lupa majlis halaqah fajar Safinatun Najah, kitab fikih, kitab kecil tapi gede isinya. Zawiyatuha Aqidatul Awam, akidahnya orang awam, tapi berat juga namanya akidah, karena paling mahal bagi kita adalah iman. Madrasah Ramadan ini yang kita baca kitabnya Syekh Hasyim Asy'ari. Tafsir hadis tetap berjalan Sabtu dan Ahad. Buka bersama sore Sabtu sore hingga Isya malam Ahad. 17 hingga malam 18 Ramadan. Pukul seperti biasa, seperti kebiasaan majlis dimulai. Seperti biasa ada kegiatan, ada zikir, ada tausiah sampai buka. Habis buka kita sholat terawih, sholat maghrib. Habis maghrib makan malam. Habis makan malam siap-siap terawih. Habis terawih bubar. Kemudian untuk bukber, buka bersama untuk nasi bungkus, ini ada yang ingin partisipasi, untuk nasi bungkus sudah cukup. Yang menyiapkan sudah ada, kurang lebih 7.000-8.000 sudah dicukupi, hanya yang lain-lainnya yang ingin berpartisipasi, ada bertanya silahkan. Apakah dengan ini, karena masih banyak air minum, kemudian takjil, segala macam itu nanti, itu ada sendiri. Bagi yang ingin berpartisipasi, silakan ikut datang ke stan sana. Dan juga jangan lupa mumpung Ramadan, bukalah segala kebaikan di luar Ramadan dengan di bulan Ramadan. Mulailah, kalau Anda seorang yang sudah dermawan, mulailah lebih besar lagi di Ramadan agar kemudahan Allah berikan setelah Ramadan. Jika Anda tergolong orang yang paling pelit, maka mulailah kedermawanan Anda di bulan Ramadan. Semoga Allah melapangkan rezeki setelah Ramadan, memulai kebaikan di bulan Ramadan. Maka kami sampaikan ada program pembangunan pondok pesantren, di belakang ada dapur yang belum beres yang bakal menjadikan sentral, akan dijadikan sentral makannya siswa dan siswi. Tingkat atas siswi, bawahnya santri putri, yang di atas bawah santri putra. Kemudian juga kamar mandi putri, anak putri kasihan, kamar mandinya sangat kurang, dan pembangunan kamar mandi dua tingkat ada juga, ada lagi proses pembangunan. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyempurnakan ini. Dan juga pembangunan di sebelah ini yang kita lihat, ini juga terus, ini akan dibangun secepatnya kalau bisa, agar terselesaikan. Semoga Allah mengirim ahli surga. Di sana juga bangunan besar, itu juga lagi pembangunan. Semoga Allah senantiasa mudahkan urusan siapapun yang berjuang di dalamnya, Buyut dan pesantren yang lainnya, Purbalingga, Cianjur, Bogor, ini juga lagi pembangunan semuanya, Batam, Pontianak. Mohon didoakan. Intinya bagaimana? Anda bisa berdoa sebanyak-banyaknya. Dan tidak cukup berdoa, ajak siapapun hamba Allah untuk bisa bergabung. Karena jika Anda mengajak, lalu diikuti oleh seseorang, sebanyak yang dilakukan oleh orang tersebut, maka Anda mendapatkan pahala sama. Beruntunglah Anda yang suka mengajak kepada kebaikan. Baik, ini saja. Dan pendaftaran santri tafaqquh hingga tanggal 7 Syawal. Santri tahfidz hingga tanggal 15 Ramadan. SMAku AB Pusat, SMAku Al-Bahjah Pusat, masih ada kemarin pembukaan yang baru lagi, karena diduga sudah selesai, ternyata kita harus membuka kelas baru lagi. Maka masih ada beberapa kursi. Pendaftaran SMPku Cianjur dibuka. Dan juga ada berita, juga dari Al-Bahjah Buyut, semula sudah full, ternyata masih ada kursi-kursi yang disiapkan, masih ada beberapa, kalau tidak 6 atau sedikit, yang SMP Al-Bahjah Buyut. Intinya bagi siapapun yang ingin mengirim anaknya untuk mondok pesantren, baik ngambil tafaqquh, tahfidz atau SMP, SMA, masih ada kesempatan. Ini saja. Dan juga dibutuhkan guru-guru tahfidz yang mau dikader untuk menjadi guru-guru yang bisa membantu mengajar anak-anak santri penghafal Quran di sini, dan juga mematangkan metode tashili, metode membaca Al-Quran dan tahsinnya. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdulna, wa'afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tusra alina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami adab dan tata krama kepada guru-guru kami, agar kami tidak terhalang dari keberkahan ilmu yang kami dapat dari guru kami. Ya Allah, jaga guru-guru kami, jaga orang tua kami. Ampuni mereka, pandang mereka dengan kasih sayangmu, ya Allah, dan tutup kekurangan guru dan orang tua kami dari mata kami.